Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pembacaan kita terhadap risalah dari Syarh Aqidatis Salaf Ashabil Hadis, penjelasan tentang akidah para salaf Ashabul Hadis yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala. Barakallahu fikum. Penjelasan berkaitan tentang akidah, keyakinan, yang mana kita telah mengerti bagaimana kedudukan akidah, kedudukan barakallahu fikum keyakinan pada seorang hamba rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang terkhusus akidah yang kita bahas terfokus pada pembahasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, akidah al-asma wa sifat, keyakinan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, keyakinan ahlu sunnah berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkara ini perkara yang sangat penting, sehingga seorang hamba bisa mendudukkan Allah subhanahu wa ta'ala pada kedudukannya barakallahu fikum, agar tidak masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mendudukkan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar kedudukannya yang sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah barakallahu fikum selesai dari penjelasan terhadap matan barakallahu fikum ucapan muallif. Qala syaikh akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullah. Kita masuk pada matan yang selanjutnya. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah wa dzakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala fi kitabihil i'tiqad. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari barakallahu fikum, yang ma'ruf, yang dikenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari sahibu tafsir, beliau seorang mufassir, penulis dari kitab tafsir At-Tabari. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni beliau menukil ucapan beliau Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkaitan tentang pembahasan kita yang berkaitan dengan al-lafziyah bil-Quran, ucapan dari sebagian Jahmiyah yang mereka memopulerkan kalimat lafzi bil-Quran makhluk, yang mereka ucapkan dengan ucapan ini tujuannya adalah untuk talbis dan sebagai bentuk barakallahu fikum tadlis wa tajis, upaya untuk menyelubungi dan bersembunyi di balik lafaz tersebut agar tidak ketahuan, agar tidak diketahui tentang keyakinan mereka, keyakinan Jahmiyah yang mereka yakini barakallahu fikum. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menukil dari kalimat ucapan Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tiqad. Ibn Jarir At-Tabari memiliki sebuah karya yang berjudul Al-I'tiqad, keyakinan, akidah. Alladhi sannafahu fi hadhil mas'alah, yang beliau tulis dalam permasalahan ini. Waqal, beliau mengatakan, ammal qawl fi alfadhil ibad fil Qur'an, fala athara fihi na'lamuh an sahabiyin wala tabi'iyin illa amman fi qawlihil ghina wasyifa. Adapun tentang ucapan atau tentang pembahasan yang berkaitan tentang alfadh ibad, lafad-lafad para hamba, pembacaan ucapan para hamba terhadap Al-Quran, bacaan hamba terhadap Al-Quran yang mereka sebut, yang mereka istilahkan dengan lafzi bil Quran makhluk, lafadku, ucapanku, pembacaanku terhadap Al-Quran itu adalah makhluk. Barakallahu fikum. Dalam permasalahan ini, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, la athara fih, tidak ada athar yang membahas tentang perkara ini. Tidak ada athar. Tidak ada athar yang membahas tentang perkara ini selama yang kita ketahui, kata beliau. Baik itu amman sahabiyin, an sahabiyin, wala tabi'in, enggak ada, tidak ada athar pula dari sahabat, tabi'in. Barakallahu fikum. Illa, kecuali dalam perkara ini hanya datang dari orang yang ucapannya itu sudah mencukupi, amman fi qawlihi hina, yang ucapannya itu sudah mencukupi, wasyifa, dan itu sebagai obat mujarab untuk mengobati tentang permasalahan ini. Wa fi ittiba'ihi ar-rusul wal huda, dan ketika mengikuti beliau ini di dalamnya terdapat bimbingan dan petunjuk. Wa man yakumu qawluhu maqamal a'immatil ula, dan orang yang itu adalah ucapannya mewakili, yang telah mewakili ucapan-ucapan a'immah, para imam-imam terdahulu. Siapa beliau? Kata Imam Ibn Jarir, apa? Dalam permasalahan-permasalahan ini enggak ada athar yang kita akan merujuk kepada, enggak ada. Enggak ada dari ucapan sahabat, enggak ada. Ucapan tabi'in, enggak ada permasalahan itu. Kecuali dalam permasalahan ini hanya ada ucapan yang, ucapan itu kalau kita menyandar kepadanya sudah cukup. Kalau kita merujuk kepadanya itu sudah mewakili para imam-imam terdahulu. Siapa beliau ini? Yakni Abi Abdullah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Yaitu dalam permasalahan ini kita hanya punya satu hujah, yaitu kita kembali merujuk kepada kalamnya Imam Ahmad. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, dalam permasalahan ini yang kita bisa merujuk hanya kepada ucapan Imam Ahmad. Tidak ada dari ucapan tabi'in, sahabat, ataupun dari hadis, bahkan tidak ada. Barakallahu fikum. Yaqulu al-Imam Ibnu al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau mengatakan al-lafziyatu jahmiyah, orang yang mengucapkan ucapan yang seperti tadi, lafzi bil Quran makhluk, orang yang seperti ini jahmiyah, ini pegangan kita, ini pegangan kita. Barakallahu fikum. Ini pegangan kita, kata beliau. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Orang yang meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, lindungi, berikan keamanan, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia nanti mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimman yasma', dari siapa yang mendengar? Min Allah. Baik. Qal, kemudian beliau melanjutkan, ثُمَّ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا لَا أَحْفَظُ أَسْمَاءَهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌّ وَمَنْ قَالَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Beliau kemudian mengatakan, kemudian aku mendengar satu jamaah, sekumpulan dari para imam-imam ashabina, dari teman-teman dan sahabat-sahabat kita, yang aku tidak menghafal nama-nama mereka. Mereka mengatakan dari beliau, Imam Ahmad, kana yaqul, dahulu Imam Ahmad mengatakan, man qala lafdzil bil Qur'an makhluk fahuwa jahmi, barang siapa yang mengatakan ucapanku, pembacaanku, lafadzku terhadap Al-Qur'an makhluk, fahuwa jahmi, dia adalah Jahmiyah. Wa man qala ghair makhluk, barang siapa yang mengatakan ucapanku terhadap Al-Qur'an bukan makhluk, dia mubtadi. Ini dua konsekuensi yang barakallahu fikum sama-sama pahit. Kalau mengatakan lafzi, ucapanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk, dia Jahmi. Kalau dia mengatakan ucapanku, bacaanku terhadap Al-Qur'an ini bukan makhluk, dia mubtadi. Duh, gimana? Apa terus kita ucapkan? Ucapan ini ucapan yang enggak perlu kita ucapkan. Ahlus sunnah memiliki prinsip keyakinan Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Qur'an itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ini kalimat yang wadih, yang sharih, yang jelas, gamblang, barakallahu fikum, dari keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Qala Muhammad ibn Jarir, wala qawla fi dhalika indana yajuzu an naquluh ghaira qawlihi id lam yakun lana fihi imamun na'tammu bi siwah. Tidak ada pendapat ucapan dalam perkara ini di sisi kami yang boleh kita mengucapkannya kecuali ucapan beliau. Siapa? Imam Ahmad. Kata Imam Ibnu Jarir mengatakan, tidak ada ucapan yang kita boleh berucap dengannya dalam permasalahan ini kecuali ucapan beliau. Siapa? Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kenapa? It lam yakun lana fihi imamun, karena kita tidak memiliki seorang imam pun dalam permasalahan ini kecuali beliau. Yang membahas terjadi permasalahan ini, yang menghadapi fitnah ini, beliulah yang menjadi imamnya. Kita tidak memiliki imam yang kita jadikan rujukan dalam perkara ini kecuali beliau, Imam Ahmad. Baik, nak tamu bi siwa, yang kita bermakmum kepadanya kecuali beliau, Imam Ahmad. Wa fihil kifayah wal maqna', pada ucapan beliau sudah ada kecukupan, cukup dalam permasalahan ini beliau sebagai dalilnya. Wal maqna', dan ucapan beliau terdapat kepuasan yang memuaskan kita. Wa huwal imam al muttaba', beliau adalah imam yang diikuti, imam yang pantas untuk diikuti. Rahmatullah alaihi wa ridwanuhu alaihi, rahmat Allah dan keriduan Allah atas beliau. Hadihi alfaz Muhammad ibn Jarir allati naqaltuha nafsaha ila ma hahuna min kitab al-i'tiqad alladhi sannafah. Disinilah berhenti ucapan yang saya nukil ya dari kitab beliau al-i'tiqad. Ini ucapan siapa? Abu Usman As-Sabuni. Di sinilah lafaz-lafaz inilah cukup sampai di sini, nukilan dari ucapan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Barakallahu fikum. Qultu, kemudian saya katakan, kata siapa? Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Wa huwa, a'ni Muhammad Ibnu Jarir, beliau, yang dimaksud beliau di sini siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau Ibnu Jarir At-Tabari qad nafa an nafsihi bi hadzal fasl alladhi dzakarahu fi kitabihi kullama nusiba ilaihi wa kudhiba bihi min udulin an sabili sunnah. Beliau Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, dengan tulisan beliau ini, beliau telah menafikan dari beliau sendiri dengan pasal ini yang beliau sebutkan dalam kitabnya, setiap yang dinisbahkan kepada beliau. Karena Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau juga tertuduh. Beliau tertuduh. Kudhifa bihi, beliau dituduh dengan fitnah ini, min udulin an sabili sunnah, beliau menyimpang dari jalan sunnah. Ibnu Jarir At-Tabari, beliau dituduh dalam permasalahan ini menyimpang dari jalan sunnah. au mailin ila syai'in minal bid'ah, atau beliau ini Ibnu Jarir At-Tabari condong kepada suatu sedikit dari sebuah kebid'ahan dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan ini Ibnu Jarir At-Tabari tertuduh juga, sehingga beliau menulis dalam kitab Al-I'tiqad permasalahan ini, yang mana Ibnu Jarir At-Tabari mengisyaratkan dalam permasalahan ini kita mencukupkan, ya, kita merujuk kepada siapa? Imam Ahmad. Dalam ucapan beliau terdapat kifayah, sebuah kecukupan, wasyifa, dan obat dalam permasalahan ini. Dan ini menunjukkan berlepas dirinya beliau dari apa yang dituduhkan kepada beliau dari penyimpangan. Barakallahu fikum. Qal walladhi hakahu an Ahmad radhiyallahu anhu wa arwah anna lafziyah jahmiyah, dan beliau, yang apa yang beliau sebutkan dari Imam Ahmad bahwa al-lafziyah, yakni orang-orang yang mengucapkan tadi al-lafzi bil Quran makhluk, jahmiyah, itu adalah ucapan jahmiyah. Fasahihun anhu, itu benar. Itu benar. Baik. Wa innama qala dzalik, hanya saja beliau mengucapkan ucapan itu. Kenapa Imam Ahmad kok sampai mengucapkan seperti itu? Orang yang mengucapkan lafzi bil Quran makhluk, jahmiyah dia. Kenapa beliau Imam Ahmad mengatakan ini? Li anna jahman wa ashabahu sarrahu bi khalqir Qur'an. Dikarenakan Jahmiyah di masa itu, di masa Imam Ahmad, di saat itu mereka dengan gamblang terang-terangan menyebarkan keyakinan Al-Qur'an makhluk. Ini yang disebarkan oleh Jahmiyah di masa itu dan yang mengikutinya. Walladzina qalu billaf, adapun orang-orang yang membahas tentang lafaz, tadarraju bihi ilal qaul bi khalqil Qur'an. Ucapan mereka ini sebenarnya mengarah kepada Jahmiyah yang di awal. Baik. Qal tadarraju ilal qaul bi khalqil Qur'an. Ucapan mereka ini itu mengarah kepada keyakinan Jahmiyah, yaitu Al-Qur'an adalah makhluk. Wa khafu ahlus sunnah, mereka itu hanya karena takut terhadap ahlus sunnah fi dzalika zaman, di saat itu ketika khalifah yang tiga generasi khalifah telah runtuh, kemudian muncul khalifah al-mutawakkil yang di saat itu kemudian membela ahlus sunnati wal jamaah dan menolong Imam Ahmad barakallahu fikum. Di saat itu akhirnya Jahmiyah di saat itu enggak punya syaukah, enggak punya kekuatan. Akhirnya mereka khawatir ketahuan mereka ini Jahmiyah. Mereka bersembunyi, menyelinap, terselubung makar mereka. Sehingga mereka enggak mengatakan dengan terang-terangan Al-Qur'an makhluk, enggak berani. Mereka berbelok mencari sebuah ucapan yang sebenarnya itu adalah keyakinan yang mengarah ke sana tapi bisa dipahami kepada yang lain. Sehingga mereka menggembor-gemborkan ucapan lafzi bil Quran makhluk. Ini jalan Jahmiyah yang terselubung, yang mereka bersembunyi dalam ucapan tersebut. Baik. Qal wa khafu ahlus sunnah fi dzalika zaman, mereka takut terhadap ahlus sunnah di masa itu minat tasrih, mereka takut untuk terang-terangan bi khalqil Quran, untuk mengucapkan keyakinan Jahmiyah. Fa adrajuhu fi hadzal qaul dzillabs, mereka akhirnya memasukkan ucapan ini, ucapan yang punya labs, penyamaran, ya barakallahu fikum, dan pengkaburan. Li alla yu'addu fi zumratil jahm, agar mereka tidak digolongkan kepada kelompok Jahmiyah. Alladzina hum syayatinul ins, yang mana Jahmiyah inilah setan-setan manusia. Kata Imam Syabuni menyebut Jahmiyah inilah setan-setannya manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura, yang mereka saling memberikan bisikan-bisikan satu dengan yang lain, sebagian kepada sebagian yang lain, ucapan-ucapan yang dihias-hiasi, yang menipu. Seperti ucapan ini, lafzi bil Quran makhluk. Ini ucapan yang dihias-hiasi dan menipu. dan menipu orang. Barakallahu fikum. Fadzakaru hadzal laf wa aradu bihi annal Qur'an bilafdzina makhluk. Mereka akhirnya memunculkan ucapan ini, dan yang mereka inginkan dari ucapan itu, sebenarnya ucapan ini punya dua makna ya. Sebenarnya ucapan ini memiliki dua makna. Yang satunya itu ada sisi pembenaran, satunya batin. Sehingga mereka mempopulerkan ucapan ini untuk dalam rangka bersembunyi agar tidak disebut Jahmiyah. Dengan ucapan ini mereka maksudkan yang ini, yang satu, bukan yang benar. Demikian. Dan orang-orang agar memahami kalimat ini kepada kalimat yang hak. Jadi kalimat yang memiliki dua makna, yang bersayap. Kalimat yang bersayap. Barakallahu fikum. Qal falidzalika sammahum Ahmad Jahmiyah. Sehingga Imam Ahmad langsung menjazam, memastikan mereka ini Jahmiyah. Mereka ini Jahmiyah. Wa huqiya anhu aidan annahu qal, dan telah diriwayatkan, diceritakan dari beliau, beliau pun juga mengatakan al-lafdhiyatu syarrun minal Jahmiyah. Bahkan beliau mengatakan orang yang mengucapkan lafdhiyah ini lebih jahat, lebih jelek dari Jahmiyah itu sendiri. Ini riwayat yang lain dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sampai di sini matan dari Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Kita baca penjelasan dari Syekh Rabi hafizahullah, yang walaupun di sini nanti banyak pengulangan ya, banyak pengulangan. Labas, tapi sebagai penjelasan lebih gamblang lagi. Asy-syarh, penjelasan dari Syekh Rabi. Qala fahadha Ibnu Jarir. Ini Imam Ibnu Jarir. Madza yaqulu fi hadzal ibarah? Apa yang berucapkan tentang ucapan ini, al-lafzi bil Qur'an makhluk? Apa ucapan beliau? Yaqul Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan, "Ammal qaul fi alfadhil ibad fil Qur'an fala athara fihi na'lamu anis sahabi an sahabiyyin wala tabi'in illa amman fi qaulil hina wa shifa wa fi tibai rusy wal huda wa man yaqumu qauluhu maqamal a'immatil ula Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal." Ini masih matan tadi ya. Artinya kita sudah sebutkan artinya tadi. Aik, maknanya adalah laisa indana syai'un mansus. Kita enggak punya sesuatu pun yang itu mansus nas, secara nas dari ayat maupun dari sunnah ataupun dari ucapan sahabat para tabi'in, enggak ada. Kita enggak punya dalil dalam permasalahan ini. Minal Qur'an was sunnah wala athar an sahabi wala tabi'in. Enggak punya athar dari sahabat maupun tabi'in. Na'tamid alaih, yang kita bisa bersandar kepadanya fil qaul, dalam pembahasan ini, bi anna hadzal laf bid'ah wa annahu tajahum, tentang permasalahan ini itu adalah ucapan bid'ah dan ini ucapan tajahum Jahmiyah. Kita enggak punya dalil. Kalau ditanya, "Lo, apa dalil Anda mengatakan orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk ini Jahmiyah atau ini adalah ucapan bid'ah? Apa dalil Anda?" Datangkan di Al-Qur'an, dari sunnah. Kita enggak punya. Kita katakan apa? Kita enggak punya. Dari Al-Qur'an, sunnah enggak ada. Coba ada ucapan sahabat, ada enggak? Enggak ada, kita enggak punya. Tabi'in, kita enggak punya. Loh, apa dalil Anda wahai Ahlussunnah? Dalil kami adalah ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau akan jelaskan, "Loh, ini berarti Anda taklid dari Imam Ahmad." Nanti beliau akan jelaskan di sini. Barakallahu fikum. Kenapa dalil kita yang kita jadikan rujukan ucapan Imam Ahmad akan dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Baik. Qal wa innama qudwatuna, hanya saja teladan kita yang menjadi panutan kita dalam permasalahan ini, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Fahuwa hujjah, maka beliau adalah hujjah. Beliau adalah hujjah, kata Syekh Rabi. Fahuwa hujjatun indana, beliau adalah hujjah di sisi kami. Fi hadhil qadaya, khusus dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan ini, ucapan Imam Ahmad, beliau adalah hujjah. Imam Ahmad adalah hujjah. Qal li'annahu 'ariqul jahmiyah wa 'arafa asalibahum, dikarenakan beliau Imam Ahmad 'ariqul jahmiyah. 'Ariq al-jahmiyah, orang yang bertempur langsung melawan Jahmiyah. Wa 'arafa asalibahum, beliau juga tahu persis bagaimana cara uslub-uslub, metode dan gaya-gaya Jahmiyah dalam menyebarkan kebidahannya. Beliau tahu, orang yang paling tahu, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Wa arafa maqasidahum. Beliau juga tahu apa tujuan ucapan itu diucapkan. Fahuwa imamun muqni' wa hujjatun muttaba'. Beliau adalah imam yang memuaskan ucapannya. Wa hujjatun muttaba'. Beliau adalah hujjah yang bisa diikuti. Fi hadzal bab, dalam bab ini. Walaisa ma'nahu, bukan maknanya annahu yaqsud, bahwasanya bukan maknanya bahwa Imam As-Sabuni beliau mengatakan annal Imam Ahmad ma'sum, Imam Ahmad itu ma'sum fi kulli ma yaqul, dalam setiap yang beliau ucapkan. Enggak, ini bukan maksud dari ucapan Imam As-Sabuni, bukan itu maksudnya. Sekali lagi, bukan maksud Imam As-Sabuni menyebutkan ucapan Imam Ahmad di sini sampai membawakan ucapan Ibnu Jarir ini juga. Bukan maksudnya bahwa Imam Ahmad itu beliau maksum, enggak. Bukan itu maksudnya. Barakallahu fikum. Wa innama fi hadhil qadhiyah bizat musallam lahu. Hanya saja yang dimaksud dalam permasalahan ini, ketika kita berbicara tentang apa sih hukum tentang ucapan seseorang lafzi bil Quran makhluk, apa hukumnya permasalahan ini, kemana kita merujuk, kemana kita mencari hujah, disinilah bab inilah kita merujuk kepada siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, dalam permasalahan ini maka ucapan beliau musallam diterima, dijadikan sebagai pegangan. Li'annahu yatakallam bil haq, karena Imam Ahmad berbicara dalam permasalahan ini berbicara dengan hak, dengan benar. An ma'rifatin wa khibrah. Beliau berbicara berdasarkan ma'rifah, ilmu yang beliau ketahui, kenyataan, fenomena, fakta yang beliau hadapi. Dan berdasarkan khibrah, pengalaman. Pengalaman yang beliau hadapi dari para Jahmiyah, musuh-musuh barakallahu fikum ahli sunnati wal jamaah. Baik. Wa hadhihi manzilatun 'azimah lil Imam Ahmad. Ya'tarifu biha Ibnu Jarir wa ghairuhu. Ini adalah kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Yang mana? Dari mana kita tahu? Yang mana Imam Ibnu Jarir dan selain beliau mengakui kedudukan Imam Ahmad dalam permasalahan ini. Wa Ibnu Jarir dzakal Imam al-Azim. Ibnu Jarir itu siapa? Beliau imam yang sangat mulia, yang dikenal. Siapa yang enggak tahu tentang tafsir At-Tabari? Tafsir Tabari karangan beliau, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Dikenal keimamahannya. Tentang kepemimpinannya, keilmuannya dalam agama ini diakui oleh umat Islam. Tahu ini tafsir At-Tabari. Siapa yang kenal Imam At-Tabari? Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengakui kedudukan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Beliau merujuk dalam permasalahan ini kepada ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Qala fahuwa al-imam al-azim. Beliau itu imam al-azim, imam yang besar. Fit tafsir, dalam ilmu tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir. Wal hadis, beliau juga imam dalam perkara hadis. Wal fiqh, beliau imam juga dalam permasalahan fikih. Wal funun, dan fan-fan lainnya. Dalam bidang-bidang yang lain, Ibnu Jarir At-Tabari beliau imam, diakui oleh para ulama. Yunazzil al-imam Ahmad hadhil manzilah al-azimah. Beliau memberikan posisi kedudukan yang sangat besar pada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yakul, Imam Ibnu Jarir mengatakan tentang Imam Ahmad apa? Laisalana imamun, kita enggak punya panutan ghairuhu selain beliau ini. Kita enggak punya panutan dalam permasalahan ini wafihi makna selain beliau. Dan dalam ucapan beliau terdapat makna, perkara yang memuaskan. Wa huwa yakum maqamal a'immah. Beliau Imam Ahmad memiliki kedudukan yang menduduki kedudukan para imam-imam yang terdahulu. Ini ucapan Ibnu Jarir At-Tabari mengangkat kedudukan al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Qad yufham min hadzal kalam, terkadang ada yang memahami dari ucapan kita ini, kata beliau Syarabi, annana nuqallid Ahmad wa nughmid uyunana. Dipahami dari ucapan kita bahwa kita ini taklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan kita menutup mata. Kita menutup mata. Wa naqul, dan kita mengatakan qala Ahmad faqat, yang mereka menyangka kita hanya mengikuti pokoknya ucapan Imam Ahmad, pokoknya faqat, hanya Imam Ahmad pokoknya. Kita disangka seperti itu, kata Syarabi. Barakallahu fikum. La, tidak, kata beliau. Enggak demikian. La nuqallid Ahmad, kita enggak taklid kepada Imam Ahmad. Ahlus sunnah tidak taklid kepada Imam Ahmad. Mithla hadza taklid, seperti taklid yang seperti ini enggak. Fa inna Ahmad indahu adillah wa qara'in, karena Imam Ahmad dalam permasalahan ini punya dalil. Wa punya wa qara'in, dan punya qarinah-qarinah. Punya alamat-alamat, ya, tanda-tanda, sehingga beliau memberikan sebuah keputusan prinsip ini. Dalam ucapan seperti ini, dia ini Jahmiyah. Dia ini syarrun minal Jahmiyah, lebih jelek dari Jahmiyah. Qal Ahmad qala, Imam Ahmad mengatakan hadza mus, qala hadza, Imam Ahmad mengatakan ini mustanadan ila waqi'in wa ila qara'in. Beliau mengucapkan ini bersandar kepada fakta, waqi', wa qara'in, dan tanda-tanda, alamat-alamat. Tadinuha ula au tudinuha ula bi annahum yuriduna bi qaulihim, yang menerangkan dengan qarinah-qarinah, dengan tanda-tanda dan dalil-dalil, kenyataan fenomena fakta yang ada, itu menunjukkan bahwa ucapan mereka itu yang mereka inginkan adalah annal Quran makhluk. Tujuannya itu sebenarnya ke sana. Kembali kepada ucapan Jahmiyah di awal. Falihada i'tabarahum Jahmiyah. Oleh karena inilah Imam Ahmad menghukumi mereka dengan Jahmiyah juga. Atau bahkan syarrun, lebih jelek lagi minal Jahmiyah dari Jahmiyah. Qal fa nahnu la nuqallid al-Imam Ahmad mujarrada taqlid, maka kita tidak taklid kepada Imam Ahmad dengan semata-mata taklid begitu saja, tidak. Bal, tetapi li'anna indahu adillah aqliyah, karena beliau punya dalil akal, dalil aqliyah. Wa indahu qara'in wa asya, beliau punya qarinah-qarinah, tanda-tanda, alamat-alamat yang menyimpulkan kepada prinsip tersebut. Wa falaisa al-murad annana nuqallid al-Imam Ahmad mujarrad taqlid duna an nafqah, bukan yang dimaksud kita mentaklid kepada Imam Ahmad dengan sekonyong-konyong taklid tanpa kita memahami, bukan demikian. La, bal arafna min waqi'iha ula wa minal qara'in, bahkan kita sudah tahu, kita ngerti dari kenyataan fakta, fakta mereka, dan dari qarinah-qarinah mereka, annahum, bahwasanya mereka, la yuriduna biqaulihim, mereka tidak memaksudkan dengan ucapan itu lafdzuna bil Qur'an makhluk, illa kecuali annal Qur'an makhluk. Itulah yang dimaksud, cuma itu saja. Falihada qal, oleh karena ini beliau mengatakan al-lafdiyah syarrun minal Jahmiyah. Li'anna ula'ikal Jahmiyah suroha. Kenapa orang yang seperti ini lebih jelek dari Jahmiyah? Dikarenakan Jahmiyah itu sendiri, mereka itu terang-terangan, suroha, terang-terangan di saat itu. Waha'ula asalibuhum asalibul munafiqin. Adapun mereka-mereka ini, yang mempopulerkan kalimat lafzi bil Quran makhluk, mereka-mereka ini gaya-gaya mereka, metode-metode mereka itu adalah metode kaum munafikin. Mereka enggak terang-terangan. Kalau Jahmiyah terang, jelas penyimpangannya wadih. Adapun mereka ini dengan uslub, metode, gaya-gaya yang itu adalah gaya-gaya kaum munafikin. Qal la yajharuna bima jahara bihi ahlu sunnah. Mereka tidak mau terang-terangan mengucapkan seperti ucapan ahlu sunnah. Wala yajharuna bima jahara bil jahmiyah. Dan mereka juga tidak mau terang-terangan mengucapkan seperti ucapan jahmiyah. Posisi fitnah di masa Imam Ahmad di saat itu adalah fitnah antara jahmiyah dengan ahlu sunnah. Setelah ahlu sunnah berada di atas, dibantu dan barakallahu fikum ditolong oleh penguasa, barakallahu fikum di saat itu, kemudian jahmiyah mereka takut menampakkan taring-taring mereka, akhirnya muncul orang-orang yang seolah-olah ini bukan jahmiyah, ya, seolah-olah bukan jahmiyah, memunculkan kalimat baru, ucapan baru. Mereka ini gak mau terang-terangan mengucapkan seperti ucapan ahlus sunnah, juga tidak mau terang-terangan mengucapkan ucapan jahmiyah. Dipahami ya, gambarannya seperti itu. Ini model mereka seperti ini, gaya mereka seperti ini. Qal innama yastakhdimuna alfadhan. Hanya saja mereka menggunakan lafad-lafad yughattuna biha wa yastaruna biha bid'atahum. Mereka menggunakan kalimat, ucapan-ucapan yang bisa menutupi, bisa membungkus kebid'ahan mereka. Barakallahu. Wa min huna, dari sini qol, dari sinilah alasan Imam Ahmad mengatakan hum, mereka ini syarrun, lebih jahat, lebih jelek dibandingkan jahmiyah. Li'anna halahum halul munafikin. Dikarenakan keadaan mereka itu adalah seperti keadaan kaum munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minannar. Kaum munafikin itu mereka di dalam keraknya api neraka. Kan gitu. Mereka enggak mau bersama orang-orang kafir. Hah? Enggak mau terang-terangan memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka bersembunyi dalam Islam, mengaku mereka sholat bersama kaum muslimin. Bahkan mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Barakallahu fikum, sampai Allah menampakkan min salatati lisani, dari ceplas-ceplosan dan celotehan lisannya. Jadi ya, kaum munafikin itu sebenarnya lama-kelamaan akan nampak dari celotehan dan ceplas-ceplosnya ucapan mereka sendiri. Bagaimanapun menyembunyikan kebid'ahan dan kebusukan hati, suatu saat Allah akan menampakkan dengan ceplos. Gak nyangka dia dengan kalimat itu orang tahu. Oh, ternyata. Kan gitu. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kaum munafikin pada perang Tabuk, ya, mereka menjadikan Rasul SAW sebagai bahan apa? Guyonan. Mereka jadikan Rasul dan para sahabat sebagai bahan ledekan dan tertawaan. Ma ra'ayna mislaha ula al-qura arghabu butunan wala akzabu al-sunan wala ajban inda liqa. Tidak ada yang lebih besar perutnya, yang paling rakus makannya, tidak ada yang paling pendusta dalam berbicara, dan tidak ada yang paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh dibanding mereka ini. Siapa yang mereka maksud? Rasul dan para sahabat Nabi. Dari situ Allah subhanahu wa ta'ala membongkar ucapan-ucapan dan barakallahu fikum kaum munafikin. Allah membongkar. Allah bongkar barakallahu fikum apa yang mereka sembunyikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Sekali lagi. Sehingga dari sini beliau menghukumi mereka adalah lebih jahat, lebih jelek dibanding jahmiyah. Wa idza ta'ammala al-munsif fi qaulil Imam Ahmad, apabila orang yang munsif, munsif itu orang yang adil dalam menilai, tidak ada tendensi tertentu. Orang yang munsif, yang adil, kalau melihat ini salah, dia akan katakan salah. Kalau benar, dia akan katakan benar. Itu munsif, adil. Apabila orang yang munsif itu melihat ucapan Imam Ahmad, melihat, mendalami ucapan Imam Ahmad, al-lafziyah jahmiyah, orang yang mengucapkan lafzi bil Quran makhluk, itu ada jahmiyah atau syarun minal jahmiyah. Barakallahu fikum. Wa qawlu, dan ucapan mereka, ucapan beliau dan ucapan beliau, man qala, barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi, wa man qala ghair makhluk fahuwa mubtadi. Dua orang yang bersikap dalam kalimat lafzi bil Quran makhluk atau lafzi bil Quran ghair makhluk, ucapanku, bacaanku terhadap Al-Quran makhluk, maka dia jahmiyah. Kalau orang mengatakan ucapanku, lafadzku, bacaanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, dia mubtadi. Ini ucapan Imam Ahmad. Qal wa ma hukiya anhu aidan, dan apa yang dinukil dari beliau, al-lafziyah syarrun minal jahmiyah, lafziyah lebih jahat daripada jahmiyah. Fi dha'i hadzal kalam alladhi yaqulul Imam Ibnu Jarir yara, dari apa yang dari naungan pembahasan kalam pembahasan ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Jarir yara, dia akan melihat, dia akan memandang, anna kalam Imam Ahmad la ghubara alaih, bahwa ucapan Imam Ahmad itu sedikit pun enggak ada debunya, la ghubara alaih, enggak ada debu, maksudnya enggak ada kesamaran, terang gamblang jelas kebenarannya. Begitu. Fi damghi haula bi annahum min furu'il jahmiyah, bahwa ucapan beliau ini benar-benar sangat membantah dan sangat bisa melumatkan mereka jahmiyah. Bi annahum, bahwasanya mereka yang mengucapkan ucapan ini, mereka adalah min furu'il jahmiyah, mereka itu sebenarnya cabang-cabang dari jahmiyah suroha yang terang-terangan, cabang dari jahmiyah yang terang-terangan. Fil ayyamil lati kana yumkinuhum an yakunu fiha suja'anan wa suroha, pada masa-masa yang mereka dulu memungkinkan untuk terang-terangan, dan di zaman yang itu mereka lagi apa pemberani di saat itu. Nah, mereka ini cabang dari ini, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Barakallahu fikum. Fasarahu, sehingga mereka orang yang dahulu mengucapkan dengan terang-terangan Al-Quran makhluk. Amma haula, adapun mereka-mereka baru-baru ini, nah gitu ya. Fayulaflifun, laflafa, yulaflif. Laflafa, yulaflif itu artinya berkelit, ya, berkelit-kelit. Mengucapkan ucapan yang terselubung, terselubung dengan ucapan yang samar-samar, yang membingungkan. Wayatahayalun, mereka berbuat hilah, hial. Apa itu hilah? Paham ya hilah ya? Ya ini bukan dalil tapi hilah, berhial. Ya berkelit, berbelok-belok, berputar-putar dan bikin ruwet gitu. Qal wa yatasattarun wara'al alfat, dan mereka bersembunyi di balik ucapan tadi. Fabadda'uhum, akhirnya Imam Ahmad membid'ahkan mereka. Kalau mereka bukan jahmiyah, mereka nanti akan masuk pada konsekuensi satunya, berarti dia mubtadi. Nanti akan dijelaskan oleh barakallahu fikum Syekh Rabi semakin dalam lagi, kenapa orang yang mengatakan lafzi bil Quran ghair makhluk, bukan makhluk, itu dia mubtadi. Nanti akan tambah penjelasan sehingga kita mengerti kenapa Imam Ahmad sampai menghukumi mereka dengan hukuman yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa bilahi taufiq, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu, barakallahu fikum.